susah berada di belakangku. Amini semua doa doaku. Cium tanganku setelahnya. Tiada riasan paling sempurna selain air wudumu. Kau jawaban dari semua doa-doaku. Ku cintamu karena Allah. Ku mencintaimu untuk sempurnakan ibadahku. Kau anugerah terindah darinya. Di setiap malamku, di setiap doa-doaku, ku selip namamu. Senyuman untukku menjadi pahala untukmu. Kan ku jaga kesucian dalam dirimu. Berdua kita jalin kasih, memohon ridonya, bahagia sampai surganya. Sampai surganya. Malamku, di setiap doa-doaku, ku selip namamu. Senyuman untukku menjadi pahala untukmu. Kan ku jaga kesucian dalam dirimu. Berdua kita jalin kasih, memohon ridonya, bahagia sampai surganya. Beruntungnya aku dipertemukan dirimu, cinta sejati yang ku pinta selama ini. Engkau ditakdir selip nama. Kesucian dan